ojo tulisanu ra kroso netes lo neng pipiku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mangko kahananku cahayu entengono tekaku ramai to sapa wonge ora kangen ato bejo pengen turu angel marem ramai Marco.